Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'd. Ikhwata hibai, awal kisah dari hubungan saya dengan teman-teman pengusaha adalah dunia online. Gara-gara sering chatting dengan Pak Fadil, saya diseret-seret masuk ke dunia berusaha. Padahal saya bukan seorang pengusaha dan saya tidak senang dengan dunia berusaha. Saya lebih senang dengan dunia akademis. Saya latar belakang seperti yang dibacakan tadi, dari pesantren, kampus, dan sekarang kembali ke kampus. Namun karena Pak Fadil meyakinkan bahwa bukan urusan bisnis praktis Ustaz, tapi kita ingin belajar halal haramnya, dan itu akhirnya melatar belakangi berdirinya KPMI. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang dunia usaha praktis, untung rugi, legalitas hukum positif, jahat yang namanya hukum positif. Kalau hukum buatan manusia dibilang hukum positif lah, kalau hukumnya Allah dibilang apa Pak? Saya cuma bisa ngeludar. Hukum positif, dalam hukum positif katanya semua orang pasti sadar, karena kalau tidak sadar hukum positif nanti apa? Kena pajak, kena cukai, kemudian izin usahanya sudah maju, tidak punya surat izin usaha, ternyata harus ditutup. Ini kan masalah. Karena itu saya yakin kita semua sudah punya kesadaran yang tinggi untuk memahami legalitas secara hukum positif. Apalagi kalau berbicara untung Pak ya. Yang tidak usaha pun kalau mau dibagi untung mau. Tidak usah usaha, mau tidak saya bagi uang? Saya lagi untung nih, semua orang mau. Tapi yang masih rendah adalah kesadaran akan legalitas secara syariat. Legal tidak usaha kita ini. Dari situlah saya mulai mau ikut bergabung dengan KPMI, dan akhirnya terbentuklah KPMI yang awal mulanya sebetulnya adalah berawal dari milis, dari online kemudian dirubah menjadi offline. Ini keunikan KPMI. Rata-rata komunitas-komunitas yang ada berawal dari offline kemudian menjadi online. Online itu menjadi salah satu sarana. Justru sebaliknya, KPMI itu berawal dari online, dari sharing, dari tanya jawab, kemudian akhirnya tumbuh kesadaran ingin berkomunitas, melangkah lebih jauh, lebih erat, membangun hubungan yang lebih kuat. Ini adalah satu kabar gembira bagi saya. Kenapa? Berarti ada kesadaran, tumbuh kesadaran pada teman-teman pengusaha untuk melegalkan usahanya secara syariat. Tidak ada yang maksa Pak. Tidak akan ada ustadz yang datang mengut pajak, percaya sudah. Jadi usahanya haram berarti harus saya pajekin, tidak izin dulu, tidak ada. Tapi ingat, tanggung jawab kita bukan urusan pajak bagi hasilnya, tidak. Tapi urusannya surga neraka Pak. Kita punya cita-cita sebagai seorang muslim, ya hidup tuh yang mulia di dunia, kaya, di akhirat masuk surga, kenapa tidak? Jangan hidup di dunia sudah miskin, di akhirat masuk neraka, lebih susah lagi itu. Kalau di dunia kaya, di akhirat masuk neraka, itu sengsara Pak. Dunia sekejap, sengsaranya sepanjang masa, rugi besar. Karena itu kita ingin, bahkan cita-cita lebih mulia dari itu, kita jadikan dunia wira usaha kita, pekerjaan kita, profesi kita, kita jadikan kendaraan kita untuk masuk surga. Sangat mudah. Pintu surga itu banyak, ada 8. Jadi salah satu pintu surganya adalah zakat. Jadi yang zakat itu tidak ada orang miskin. Kalau udah zakat itu pasti orang kaya. Nah, bisa masuk surga dengan uangnya, karena pengalaman. Pengalaman kaum muslimin ini Pak ya. banyak orang-orang yang level menengah ke atas tidak mau masuk surga gratis. Masuk surga gratis itu tidak mau, Pak. Buktinya apa? Masjid-masjid sepi. Itu kan gratis kalau masuk surga dengan pintu sholat. Itu gratis, Pak. Tidak usah bayar. Tidak usah bangun. Terima jadi masjid sudah dibangunkan oleh takmir, kita ikut sholat pun boleh, Pak, ya. Ada yang larang? Tidak ada yang larang. Gratis, jarang yang masuk surga. Tapi bayar di Indosat, di sini nih, penuh ruangannya. Saya melihat Bapak Ibu sekalian ini tipikal orang-orang yang ingin masuk surga, bayar. Tidak pengen gratisan. Percaya tidak? Jadi kalau ada urusan, ada pintu surga, tak harus bayar dulu, tidak apa-apa, saya bayar. Tapi gratis, gengsi. Masuk surga gratis. Hotel saja kita bayar, masuk surga gratis. Baik, tidak usah panjang lebar, itu sekedar intermezzo dari pembukaan kita. Bapak-Ibu sekalian, saya ketika berkecimpung di KPMI, banyak yang mencibirkan saya. Terutama dari kalangan penggiat dakwah. Ustaz, antum ini di Indonesia ini kan moral masyarakat bobrok, akidah rusak, kristenisasi luar biasa. Kok bicara bisnis, Ustaz? Apa tidak lebih urgen kalau antum bicara tentang ideologi, membendung kristenisasi, pemurtadan, macam-macam? Saya katakan, justru saya ingin masuk dari pintu lain. Saya ingin mengajarkan, saya ingin menjelaskan, menyuguhkan Islam yang aplikatif. Islam yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Bicara sholat itu penting sekali, Pak. Itu rukun Islam kita. Tapi kan banyak orang, sholat ya sholat, tapi ya gimana pekerjaannya? Apa kalau udah sholat, usahanya langsung lancar? Banyak orang berkata seperti itu. Padahal seharusnya betul, Pak. Kalau kita sholat rajin, insya Allah usahanya lancar, Pak. Tapi sholatnya setengah-setengah, maka rezekinya juga setengah-setengah. Kalau sholatnya 1% khusyuknya, ya rezekinya cuma diserahkan 1% aja, Pak. Salah kita sebetulnya. Seharusnya kalau kita itu sholatnya benar, Allah akan lapangkan rezeki kita. Tapi sayangnya sholat kita itu pakai mata uang yen. Yen sempat. Ya, celakanya gitu ya, akhirnya rezeki kita juga yen. Yen ono. Yang tersisa, itu kan celakanya kita di situ. Baik, saya akhirnya berkata, saya ingin menyuguhkan Islam yang aplikatif. Bagaimana orang tawakal kalau sudah di pasar, ngelihat tetangganya lebih laku, apa enggak panas hatinya, Pak? Kita kok cuman nonton aja, padahal tokonya sama. Ngelihat ada orang, ya Allah, rezekinya kok lapang sekali dia. Saya kok sudah banting tulang, peras keringat, masih seperti ini saja. Bagaimana caranya agar saya bisa seperti dia? Tidak usah iri, ada caranya. Islam sudah mengajarkan, sudah mencontohkannya. Karena itu, ayo kita belajar Islam yang aplikatif. Yang kita terapkan di pasar, kita terapkan di rumah, kita terapkan dimanapun kita berada. Baik, tema kita pagi ini adalah tentang kiat sukses berwirausaha dalam sejarah Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Ini data, Pak. Saya tidak tahu benar atau tidak benar, tapi kayaknya ya mendekati, Pak, ya. Popularitas penduduk dunia itu terbesar adalah Nasrani. 32% dari jumlah penduduk dunia beragama Nasrani sampai saat ini kira-kira seperti itu. Muslim itu nomor 2, 23% dari popularitas penduduk dunia itu Muslim. Ini dari popularitas jumlah. Artinya apa? Kalau kita membaca ini adalah sebuah prospek, maka prospek bisnis umat Islam itu sangat besar. Tidak usah berpikir ekspor ke negara kafir. Harusnya kita bisa eksis di negara Islam. Kita, ini saya melihat dari arah yang berbalik. Orang dunia barat mengiming-imingi kita untuk ekspor. ayo ekspor ke kita. Dengan janji apa? Dolar lebih mahal dibanding rupiah, euro atau peso atau yang lainnya lebih bagus dibanding rupiah. Tapi sadarkah kita bahwa konsumen itu dalam dunia bisnis, kalau konsumen itu uangnya tebal, rewelnya setengah mati. Konsumen itu kalau uangnya banyak, rewelnya setengah mati. Dan itu faktanya. Kita mau ekspor ke Eropa itu susahnya setengah mati karena standar mutu mereka tinggi. Eropa mimpi untuk bisa jualan di Indonesia. Negara-negara barat ingin jualan di Indonesia. Kenapa? Karena uangnya orang Indonesia itu tipis. Pendidikannya rendah. Sehingga barang dengan mutu asal-asalan pun laku di Indonesia. Karena itu aneh kalau kita bermimpi ingin jadi eksportir. Sedangkan pasar domestik kita serahkan kepada orang barat. Akan lebih mudah kita secara teori untuk sukses di Indonesia dibanding kalau kita sukses di luar negeri. Kenapa? Konsumen Indonesia tidak banyak rewel. Jumlahnya besar. Kemudian apa? Standar mutunya rendah. SNI Indonesia itu baru ada berapa hari yang lalu. Sehingga kalau kita buat pun, apa produk yang memenuhi standar atau tidak memenuhi standar, belum masalah di Indonesia itu, Pak. Jadi produk yang memenuhi standar atau tidak memenuhi standar, itu tidak masalah. Yang masalah apa? Kalau sudah mengancam produk yang berstandar, barulah akan diungkit-ungkit. Tapi kalau skalanya masih kecil, Indonesia oke-oke saja, Pak. Sehingga kita harus melihat popularitas jumlah penduduk dunia. Negara-negara Islam itu rata-rata negara ketiga. Standar semuanya serba rendah. Pasar yang serba mudah. Sehingga itu kalau kita ingin ekspor ke barat, itu salah. Lihat CPO kita, Pak. Di Kalimantan, karena saya di Kalimantan, saya contohkan CPO kita. Susahnya Indonesia itu produsen CPO terbesar. Mengalahkan Malaysia. Tapi selalu urusan CPO ini dipersulit. Berbagai macam alasan agar harga CPO kita rendah. Dibeli oleh barat dengan harga murah. Diolah oleh mereka menjadi berbagai macam turunannya, dijual lagi ke Indonesia dengan harga mahal. Itu kenyataannya. Tapi lihat bunga matahari, minyak bunga matahari dari Brazil atau minyak jagung, harga kedelai dari Brazil, gak ada yang ribut. Berapapun harga kedelai kita beli, padahal untuk produksinya lebih susah mana, Pak? Sawit atau kedelai? Kenapa nilai jual kedelai lebih mahal dibanding sawit? Padahal sama-sama hasil pertanian. Karena sawit kita, minyak kita dikuasai oleh orang barat. Harganya dipaksa turun. Sedangkan kita tidak bisa maksa Brazil untuk menurunkan harga kedelai. Bahkan secara de facto, produksi kedelai dalam negeri yang notabene produsennya, petaninya itu rata-rata orang Islam, dimatikan. Bagaimana agar petani-petani kedelai hancur? Jawa Timur itu dulu sentra produksi kedelai. Kebutuhan kedelai nasional ditopang oleh produksi kedelai Jawa Timur. Sekarang itu tinggal kenangan, Pak. Tanpa kita sadar, pertanian kita dihancurkan dengan berbagai cara. Subsidi dicabut, kemudian benihnya dibikin langka, macam-macam sudah. Akhirnya hancurlah. Dulu Indonesia swasembada bawang putih. Sekarang semua bawang putih yang ada di pasar 80% dari Cina. Kedelai dulu kita swasembada, sekarang kita harus dari Brazil. Jagung swasembada dulu, namun itu tinggal cerita. Bapak kalau ke Lombok, di Lombok itu ada daerah namanya Sembalun. Sentra bawang putih. sekarang itu sudah tinggal kenangan. Karena kita diserang oleh bawang putih dari Cina. Memang kita ingin dijadikan objek ekonomi internasional. Karena itu kita harus bangkit. Tidak ada solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan berharap lagi kepada politis atau kepada kitalah solusinya. Ada di tangan kita. Kita harus terjun, kita harus bangkit sendiri. Jangan menunggu orang yang membangkitkan kita. Kenapa? Kita besar 23% popularitas dunia, tapi ekonomi ada di tangan orang-orang lain. Selain Muslim menguasai ekonomi kita, baik yang beragama Nasrani atau yang beragama Hindu, Buddha, bahkan Konghucu, minoritas pun menguasai ekonomi negara kita. Nah, itu fenomena. Saya ingin mengajak saudara untuk sedikit meninggalkan fenomena. Jangan terus menangis, cengeng itu tidak baik. Fenomena buruk itu sekedar untuk jadikan cambuk, tapi jangan terus menangis, jangan terus meratapi. Segera bangkit dan kita harus rubah, karena Allah telah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jangan terus menyalahkan orang. Bodoh kalau kita itu mengatakan kita diserang musuh, kenapa dia menyerang kita? Katakan kenapa kita tidak siap? Kenapa kita beli? Kenapa kita impor? Kenapa ketika kita diserang oleh produk impor, produk kita kalah? Itu orang yang cerdas. Kalau kita hancur gara-gara serangan produk ekspor atau impor, maka wajar, karena mereka produsen-produsen luar negeri juga ingin mencari keuntungan, ingin meluaskan, ingin berekspansi. Wajar kalau mereka datang ke negara kita, mereka melihat masya Allah Indonesia ini negara yang konsumtif. Grafik penduduk Indonesia itu piramida tegak, sedangkan grafik piramida penduduk luar negeri, Jepang, Eropa, piramida berbalik, lancipnya di bawah. Jumlah kelahiran lebih kecil dibanding orang-orang tua. Sedangkan di Indonesia, piramida tegak, jumlah kelahiran dalam tanda kutip umur yang konsumtif, belum produktif, di bawah umur 25 tahun, Indonesia itu jumlahnya lebih besar dibanding umur produktif. Sehingga ini pasar semua, Pak. Apa saja dijual laku, karena 25 tahun ke bawah Indonesia itu sekitar 70 juta orang. Yang berumur 25 tahun ke bawah itu sekitar 70 juta orang, Pak. Itu pasar empuk, belum bisa produksi apa-apa, belum bisa menghasilkan apa-apa, tapi terus, dan mereka konsumen yang paling mudah. Gengsinya tinggi, soknya tinggi, ceroboh, emosional, itu gaya konsumen yang belum produktif. Kalau konsumen yang sudah produktif, hitung-hitungan, ini gaji sebulan ini segini harganya, setengah bulan, seperempat bulan, ada hitung-hitungannya. Seperempat bulan itu berarti capeknya saya itu seminggu, kerasa pegelnya. Kalau segitu, aduh, kemahalan. Tapi kalau anak-anak yang umur 25 ke bawah ngertinya, Pak, saya mau beli HP baru, Pak. Harganya berapa? 5 juta. Dia enggak mikir 5 juta itu bapaknya banting tulang seberapa panjang, enggak tahu dia. Yang penting pokoknya dia beli harga 5 juta, selesai. Temannya punya, dia harus punya. Ini fakta. Karena itu kita harus segera bangkit. Nah, untuk bangkit, kita harus mengetahui potensi sendiri. Di mana kekuatan kita? Jangan pernah mengandalkan kekuatan orang. Jangan berkiblat kepada orang. Kita bercermin kepada diri sendiri. Kita punya potensi, kita punya celah untuk bisa bangkit. Karena dalam Islam kita diajari aspek ta'awun, mutualisme, saling menolong, saling membantu, saling memberi. Ini hanya ada dalam Islam. Dalam teori ekonomi selalu ditanamkan the time is money. Kamu ambil waktu saya, kamu harus memberi keuntungan kepada saya. Kamu menggunakan fasilitas saya, ya kamu harus bayar. Itu teori ekonomi, konvensional. Dalam Islam tidak. Ada aspek sosial. Tidak apa-apa, tidak punya modal, jangan khawatir. Banyak kaum muslimin yang masih sadar minjemi. Pinjem motornya dulu ya, buat apa mas? Buat nganter pesanan. Masih banyak orang yang seperti itu kan? Di kaum muslimin masih bisa diterima seperti itu. Jadi jangan kecil hati, saya tidak punya motor untuk delivery. Ada kakak kita, paman kita, saudara kita, mas pinjem motornya sesorean aja. Kenapa? Untuk nganter barang. Masih banyak yang mau. Masih banyak yang mau itu. Bahkan kalaupun kita minta desain grafis, banyak teman-teman kita, mas kamu kuliah di IT, ya bisa dong desainkan untuk merek barang saya, nanti saya kasih madu sebungkus deh, mau di Indonesia. Ini ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ini potensi yang selama ini mubazir, tidak kita manfaatkan. Kesadaran untuk mutualisme, tolong menolong, di tengah-tengah kita itu masih tinggi, tapi tidak kita manfaatkan. Dan ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan satu isyarat bahwa kesuksesan dalam ekonomi itu terletak pada kesadaran kita untuk saling menolong, untuk saling membantu, saling memberikan manfaat kepada orang lain. Allah katakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Kami bagi rezeki manusia dalam kehidupan dunia ini beraneka ragam. Ada yang rezekinya di atas gunung, ada yang di dalam lautan, ada yang di hutan, ada yang di pasar, ada yang di toko, ada yang di industri. Itu memang sudah sunnatullah. Tapi Allah ingatkan di sini. Dalam akhir ayat Allah katakan, liyattakhidha ba'dhum ba'dhan suhriya, agar mereka itu saling memanfaatkan. Ini adalah sebuah inspirasi, ini adalah sebuah konsep. Bahwa kalau kita ingin sukses, kita tidak mungkin berdiri sendiri. Tidak mungkin kita sendiri. Kita harus merasa sadar bahwa saya bisa sukses karena ada dia. Ada dia. Sehingga misalnya juragan dalam perusahaan, owner ya, seorang komisaris, dia tahu bahwasanya perusahaan ini bisa untung karena siapa? Ya karena karyawan kerjanya benar. Coba kalau karyawannya semuanya korupsi, apa mungkin untung? Sehingga ada kesatuan di sini. Karyawan menyadari dia bagian dari perusahaan. Memiliki, ini ada rasa memiliki. Dia hidup dari sini. Kemudian owner juga merasakan dia mendapatkan keuntungan ya karena jasa mereka. Ada aspek ta'awunnya. Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan suhriya, saling memanfaatkan. Dan lihat, dalam ayat ini Allah tidak beri batasan memanfaatkan dalam hal apa. Sengaja Allah buka saling memanfaatkan. Bisa memanfaatkan aspek kabilah. Kita bisa jadikan aspek kabilah itu sebagai bagian dari pemasaran. Lihatlah warung Padang, itu kan aspek kabilah ya, kesukuan. Tapi kan itu punya nilai jual kan? Punya nilai jual. Coba kita buka rumah makan gitu saja, nilainya sudah berbeda. Kalau kita katakan warung Padang murah gitu, itu punya daya tarik sendiri. Karena brandingnya Padang biasanya mahal. Bakso Solo, ini kan ada aspek sosialnya, ada aspek kesukuan. Laku kapan? Ketika di luar Solo. Di Balikpapan bakso Solo laku, gak masalah. Ini bagian dari saling memanfaatkan. Kalau punya kakek kiai yang terkenal atau punya jabatan, tidak masalah dimanfaatkan. Misalnya rumah makan Mbah Anu terkenal. Mbah ini punya rumah makan. Itu mbahnya dia. Enggak apa-apa itu dalam Islam. Karena memang Islam mengajarkan kita untuk saling memanfaatkan. Tapi asal jangan membodohi. Beda membodohi dengan memanfaatkan. Kita manfaatkan punya kesempatan karena dari kesukuan ini. kita itu mendapatkan manfaat. Tapi kalau membodohi, itu orang bodoh, enggak tahu motor, ini motor harganya 10 juta dibilang, "Oh, ini mahal. Satu-satunya di dunia harganya 25 juta." Ini kan membodohi namanya. Ini bodoh, jangan. Memaafkan enggak apa-apa. Mas, kita kan sama-sama perantau. Apa salahnya? Salahkah kalau kita dalam menawar mengatakan kita kan sama-sama perantau lah, tahulah nasib perantau. Salahkah itu? Kan menambah manfaat, ini kan memanfaatkan kan? Status dia perantau ya, jangan mahal-mahal. Akhirnya apa? Ada rasa empati. Oh iya, sama-sama perantau. Saya dulu juga waktu merantau susah seperti dia. Tapi dengan aspek perantauan, dia orang Sumatera, dia saya orang Lombok. Tapi kan kita ada kesamaan, perantau, pendatang, boleh. Dan ini adalah konsep ekonomi. Kita itu harus sadar bahwa kita eksis kalau kita bisa saling memanfaatkan. KPMI, tidak ada salahnya kalau kita memanfaatkan. Kita orang Muslim, Pak, ini kan untuk sesama orang Islam, jangan mahal-mahal lah. Apa salahnya kalau kita mengatakan seperti itu? Atau Pak, kan sesama orang Islam, kita harus saling percaya, amanat. Kita harus kerja sama. Saya bangun rumah, saya tidak akan lari membangun rumah di sini. Nanti bayarnya per termin aja Pak, tidak usah tunai. Bisa memanfaatkan. Hanya dibutuhkan apa? Komunikasi yang baik. Bagaimana kita meyakinkan? Jangan apa? Kata orang Jawa ya, main tabrak. Pak, orang Islam, saya mau beli, bayarnya nanti ya. Ya jangan seperti itu. Ada etikanya, ada diplomasinya yang baik, yang santun. Insya Allah kalau kita bisa memanfaatkan berbagai macam potensi di tengah kita, kita bisa membangun kesamaan. Unik, apalagi di Indonesia Pak. Perusahaan-perusahaan multinasional saja menyadari di Indonesia itu punya keunikan, yaitu hobi berkomunitas. Komunitas motor butut pun ada di Indonesia itu Pak. Nah itu kelompok gepeng itu. Itu motor dengan sudah tidak ada standar apa-apa, pokoknya dibuat sejelek-jeleknya, sendal jepit dipasang, itu pun punya komunitas itu Pak. Dan jangan dikira itu sia-sia, itu adalah perdagangan. Sesama mereka itu memasarkan produk. Mereka itu ada aspek perdagangannya yang kita tidak tahu. Padahal itu sebetulnya ada orang-orang yang berdagang di sana. Kalau kita sudah beli satu merek motor, ada komunitas motor ini, komunitas mobil ini, berkomunitas. Dan itu bisa menjadi bagian dari perdagangan. Jangan salah paham bahwa ekonomi itu, usaha itu harus punya modal. Saya tidak punya modal Ustaz, keluarga saya tidak meninggalkan harta yang kaya. Itu bukan. Wira usaha itu lebih pada pola pikir kita untuk bisa memanfaatkan setiap potensi, setiap kesempatan yang ada. Bukan faktor modal. Modal itu urusan kesekian. Bisa jadi karena saya punya teman, ah Masya Allah teman sekarang punya toko bahan sembako misalnya. Saya ingin berwirausaha, gak apa-apa. Saya bilang, Mas, saya kan teman sekolah sudah kenal kamu, teman saya sebangku dulu di kelas. Saya tak apa jadi distributornya saja. Saya atau jadi sopirnya pertama, kita ingin belajar bagaimana jual sembako misalnya. Saya nyupir, saya kerja, itu kan memanfaatkan. Memanfaatkan relasi, karena kenal akhirnya kita bisa diterima. Jadi aspek yang paling utama dalam wirausaha adalah kesadaran kita bagaimana memanfaatkan setiap peluang potensi yang ada pada diri kita. Allah sudah bekali semua kita itu. Ada suku, ada hobi, ada kenalan, ada sekolahan, apa saja yang ada pada kita, kalau kita mau, itu bisa menjadi peluang ekonomi, peluang wirausaha. Bisa dari sana kita berawal dalam berwirausaha. Ya. Bisnis, wirausaha itu adalah sektor komersial. Di dunia barat, di dunia konvensional, mereka hanya kenal sisi komersial. Apapun harus dinilai dengan uang. Berapa nilainya? Semua harus dinilai. Makanya antum heran, di dunia ini tidak ada negara yang tidak defisit anggarannya. Antum pernah baca anggaran belanja satu negara? Semuanya defisit. Tidak satu negara pun di dunia ini yang kalau membuat anggaran belanja yang misalnya surplus pendapatan tahun kemarin sekian, berarti kita buat di bawahnya atau minimal sama pendapatan dan anggaran belanja. Tidak ada, semuanya pasti defisit. Siapapun presidennya pasti dibuat defisit, dan defisit itu harus utang. Tidak ada defisit dengan tawakal, tidak apa-apa insya Allah nanti dapat uang. Itu tidak ada, pasti harus narik utang. Makanya jangan percaya kalau kampanye kita tidak akan utang, bohong besar. Karena konsepnya untuk membangun kepercayaan itu dinilai dari keberanian suatu negara menarik utang. Perusahaan pun demikian. Kalau antum di bagian di perusahaan, perusahaan anggaran belanja perusahaan harus defisit. Agar apa? Agar bisa dibebankan kepada manajemen. Nih loh, kita sudah terlanjur utang 20% dari pendapatan tahun kemarin. Kamu harus bisa mendapatkan tahun depan di atas 20%. Kalau tidak, perusahaan kita rugi. Kenapa? Karena mereka melihat semua itu harus ada komersial. Tidak ada yang namanya gratis, tolong menolong atau sosial, itu tidak ada. Semua harus dinilai uang. Ngutangi tanpa riba, tanpa bunga, itu tidak ada dalam konsep ekonomi konvensional. Semuanya harus mendatangkan keuntungan. Tentu ini salah satu petaka yang menjadikan dunia wirausaha itu suram. Karena tidak ada yang bisa memastikan bahwa usaha kita itu akan survive dan terus untung. Kadang jatuh dan kadang naik. Kadang jualan laku, kadang surut. Tapi kalau dibebani dengan utang yang berbunga, pasti kita akan celaka. Karena dalam Islam ada aspek sosial. Bukan hanya komersial, tapi ada aspek sosial. Dan aspek sosial ini melengkapi aspek komersial. Terus pencet semuanya, biar keluar semua. Terus. Terus. Ya. Saya ingin membuktikan kepada antum semuanya, jangan khawatir untuk terjun ke dunia komersial. Kenapa? Dunia sosial ini adalah backup, membackup dunia komersial. Salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat adalah al-gharim, orang yang terlilit utang. Dalam ayatnya, silakan dibaca dalam surat At-Taubah, bahwasanya zakat itu salah satu yang berhak mendapatkan adalah gharim. Dan gharim itu, orang yang terlilit utang itu siapa saja, baik itu utang usaha ataupun utang konsumsi. Sama, pengusaha utang tidak bisa bayar asetnya, minus, berhak mendapatkan apa? Bagian dari zakat. Jadi kalau usaha gagal jangan takut. Kenapa? Ada backup zakat. Dalam Islam kalau antum pelajari zakat yang benar, betul-betul memberikan kepastian. Kenapa? Pembagian zakat dalam Islam itu tidak seperti yang ada di badan-badan zakat sekarang, dikasih 10.000, 100.000 selesai, tidak. Diberi kebutuhan hidup selama 1 tahun. Itu pembagian zakat yang islami. Jadi keluarga ini A misalnya, dia dengan 2 orang suami istri, anak 5 misalnya, berarti 7 orang. Kebutuhan hidup primer dia, makan, tempat tinggal kalau memang itu kontrak, selama 1 tahun berapa? Diberikan utuh. mungkinkah tahun depan dia masih miskin? Kalau dengan cara seperti ini pembagian zakatnya, mungkinkah tahun depan dia masih menerima zakat? Sekali dan insya Allah itu yang terakhir dia menerima zakat. Kenapa? Kebutuhan satu tahun telah dipenuhi di depan, sehingga dia bekerja mendapatkan penghasilan apapun, berapapun, itu semuanya akan tersisihkan dan tertabung. Sehingga tahun depan dia sudah punya modal yang cukup besar, penghasilan satu tahun disimpan. Sekarang seorang pemulung dengan penghasilan 300 ribu saja, kebutuhan hidup dia selama satu tahun di cover, ditutupi dari zakat. Sehingga 300 ribu dia kumpulkan selama satu tahun, akan terkumpul 3.600.000 rupiah. Sudah bisa buat dagang kaki lima. Ider sayur, jual gorengan, bisa meningkat tarafnya dari pemulung menjadi apa? Masuk pada dunia usaha. Dan kalau ternyata dari hasil jualan itu belum cukup, masih berhak menerima zakat. Sehingga insya Allah dalam waktu yang sangat pendek, dia segera keluar dari garis kemiskinan. Karena itu kalau bayar zakat jangan dihitung-hitung. Kasihan dia tuh enggak ada 10 orang miskin, kasih 10 orang besar-besar, 5 juta masing-masing. Insya Allah tahun depan dia sudah kaya. Kalau zakatnya besar, kasih 10 juta sekaligus, 20 juta satu orang, enggak apa-apa. Tapi insya Allah ke 10 orang itu tahun depan tidak nerima lagi. Kenapa? Dia sudah punya modal 20 juta, dia wirausaha. Tapi kalau dikasih 100 ribu, 100 ribu buat apa? Dimakan habis, dibuat usaha, usaha apa? Makanya awet. Yang miskin di Indonesia itu awet. Badan zakat banyak, tapi memang mereka itu di, ya memang diawet-awet kata orang. Biar yang miskin banyak. Dipelihara. Tapi kita lihat bagaimana aspek sosial ini membackup aspek komersial. Ada hibah, ada nafkah, ada kafarat, fidyah, rikas, warisan, wasiat, sedekah, hadiah, pinjaman, zakat, dan lain sebagainya. Ini sekedar contoh, masih banyak lagi syariat-syariat, instrumen-instrumen syariat yang bertujuan untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Kelompok-kelompok yang termarginalkan, kelompok yang lemah, itu diberikan jaminan secara syariat bahwa kalau gagal, inilah jaminannya. Jangan khawatir, kamu tetap bisa bertahan hidup di tengah umat Islam. Sehingga hal yang pertama yang harus kita luruskan, tidak perlu khawatir dalam berwirausaha. Kalau memang sampai habis-habisan, maka insya Allah umat Islam akan memberikan kail kembali. Bukan sekedar diberi makan, diberi kail untuk mancing kembali. Ada yang menghutangi, ada yang memberi zakatnya, ada yang kafaratnya, ada yang fidyahnya. Insya Allah itu akan bisa kembali menjadi kail agar kita bisa bangkit kembali. Sehingga kalau kita terapkan Islam yang benar, insya Allah dalam waktu yang singkat kemiskinan itu akan sampai pada titik yang nadir, namun tidak akan sampai pada habis. Harus ada kemiskinan itu pasti akan tersisa, tidak mungkin habis. Tapi sampai pada titik yang sangat nadir. Dikisahkan, di zaman Umar bin Khattab, Islam itu baru berapa puluh tahun itu Pak. Nabi di Mekah itu 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Abu Bakar memimpin cuma 2 tahun setengah. Di zamannya Umar bin Khattab, beliau membuat satu peraturan. Memberikan satu edaran kepada gubernurnya. Agar perintahkanlah semua rakyatmu untuk haji. Kalau tidak mampu, hajikan dari dana Baitul Mal. Coba fasilitas. Rakyat yang mampu harus haji. Yang tidak mampu, hajinya dananya dari mana? Baitul Mal. Negara mana yang kuat bangun seperti itu, Pak? Dalam waktu yang singkat, Islam bisa mengharuskan umatnya haji bukan dari dana mereka sendiri. Tapi negara berani memberikan jaminan. Kalau memang tidak mampu, dibiayai oleh negara. Berapa kira-kira APBN-nya Umar bin Khattab kala itu, Pak? Antum tahu luasnya khilafah Islamiyah di zaman Umar bin Khattab dari ujung Afrika, Sudan itu sudah masuk di zamannya Umar bin Khattab. Persia, Romawi sudah masuk, dataran Hindia itu sudah masuk ke zaman Umar bin Khattab. Perbatasan India, berapa juta penduduk kala itu. Umar berani, enggak usah datangkan akuntan panjang-panjang. Kenapa? Beliau tahu umat Islam lebih bangga untuk haji dengan dana sendiri dibanding haji dengan dananya negara. Sehingga walaupun negara memberikan, kalau tidak mampu haji dengan negara, biaya negara, jarang yang minta dari negara. Kenapa? Ini ibadah. Kalau saya keluar sendiri itu pahalanya lebih sempurna. Saya tidak mau. Tapi kalau sekarang coba diumum itu langsung habis. Habis. Raskin saja, tidak usah haji. Raskin itu banyak yang ngaku miskin. BLT itu cuma berapa bulan, berapa toh biayanya yang didapat? Itu banyak yang ngaku miskin. Makanya Indonesia akan terus miskin. Karena apa? Sering ada sensus penduduk miskin, banyak yang memiskinkan diri. Tapi di zaman Umar, walaupun ada pengumuman haji gratis, tidak berbondong-bondong haji, tidak berbondong-bondong menggunakan fasilitas negara, tapi apa? Mereka berbondong-bondong haji dengan dana sendiri. Itu yang terjadi. Sehingga jangan khawatir, wah berarti perbendaraan Umar bin Khattab habis. Tidak habis, berlimpah, tetap berlimpah. Tapi keberanian beliau, karena beliau berhasil membangun ideologi, membangun akidah masyarakat. Baik. Terus lanjut. Kalau kita berbicara tentang ekonomi Islam, kita harus memandangnya dari sudut yang komprehensif, menyeluruh ya. Jangan separuh-separuh. Banyak dari kita, kalau Ustaz, saya ingin berwirausaha, tapi gimana? Kalau saya pakai skema bagi hasil, siapa yang bisa saya percaya? Susah saya mencari kepercayaan. Kalau saya mencari modal, siapa yang mau ngasih modal saya? Tidak ada yang percaya kepada saya. Nah, ini masalah cara pandang kita. Kita hanya bisa menuntut, belum bisa membuktikan. Ayo kita terapkan syariat Islam. Iya, buktikan dulu bahwasanya saudara pantas dipercaya. Dalam banyak kesempatan saya ditantang, Ustaz, sudah Ustaz bicara tentang bagi hasil. Nah, modali saya akan usaha. Saya tantang kembali. Bapak saudara percaya enggak kalau saudara minta usaha modal untuk usaha? Jangan-jangan bapaknya saudara sendiri tidak percaya. Nak Wista, kamu itu jadi karyawan lebih baik, enggak usah wirausaha. Bapaknya saja tidak percaya kalau kita itu punya skill untuk apa, berwira usaha. Padahal itu yang melahirkan ya dia, yang mendidik ya dia. Tapi kenyataannya kita belum bisa meyakinkan, membuktikan kepada bapak ibu kita bahwa kita mampu berwira usaha. Karena itu kalau kita berbicara tentang ekonomi Islam, ya kita berbicara tentang skill. Sudahkah saya punya skill? Sumber daya alam, boleh saya mau berusaha apa? Potensi yang ada di sekitar sini apa? Kita berbicara tentang keyakinan, ideologi. Kenapa? Kalau orang hampa dari ideologi, dia bilang, ya Allah khianat gak apa-apa, dikit dosanya kecil. Ini cuma 1000 aja, nipu 1000 dosanya gak banyak. Masya Allah. Meremehkan apa? Aspek ideologi kan? Gak ada yang lihat, gak apa-apa, Pak. Cuma kita berdua saja, gak ada yang tahu. Kita harus menumbuhkan ideologi itu, pengawasan, kesadaran bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita bangun. Kalau kita berbicara ekonomi syariah Islam tapi iman kepada Allah dan hari akhir tipis, ya habis, Pak. Dikhianati, enggak ada yang lihat, enggak ada yang tahu, enggak apa-apa. Kalau di zaman Umar bin Khattab, beliau Umar bin Khattab pernah menikahkan salah seorang anaknya yang namanya Asim dengan seorang putri miskin, dari keluarga miskin. Sebabnya apa? ibu ini, ada seorang ibu janda, memerintahkan kepada putrinya, nak, irhadul labana fil ma, campuri air susunya biar bisa banyak, kemudian kau jual. Katanya, inna Umar mana dalik, Umar sudah mengedarkan peraturan tidak boleh mencampur susu dengan air, mencampur air dengan susu. Kata ibunya, inna hula ya Rana, Umar kan tidak ngeliat, kenapa kamu takut? Walakin Rabbu Umar ya Rana, tapi Tuhan yang Umar ngeliat kita. Maka dia tidak mau, ibunya pun dilawan dalam hal ini, saya tidak mau karena Tuhan yang Umar ngeliat kita. Ini ideologi. Kita harus bangun kesadaran bahwa sebesar apapun atau sekecil apapun, semuanya diawasi oleh Allah SWT. Ada inner motivation, ada motivasi dari dalam kesadaran dalam diri sendiri. Jadi inilah yang menjadikan Umar ketika dia sedang melintasi di depan rumah mendengar pembicaraan ini antara ibu dan anaknya. Maka dia perintahkan sahabatnya untuk ditandai rumah ini. Besok pagi didatangi, ternyata anak itu belum bersuami. Dinikahkanlah dengan putranya dan menghasilkan keturunan yang soleh. Salah satu keturunannya adalah Umar bin Abdul Aziz, yang terlahir dari keluarga yang barokah. Nah, ini sudahkah ada di tengah-tengah kita orang-orang yang walaupun ada kesempatan, dia tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kenapa? Tidak ada kata sempit, semuanya kelihatan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita bangun. Kemudian peluang. Kita juga harus membangun peluang. Kita harus berbicara, peluang selalu ada. Tapi sudahkah kita melihat peluang itu? Masalahnya kita selalu mengatakan tidak ada peluang. Sebetulnya yang terjadi karena apa? Kita yang tidak melihat peluang itu. Kita tidak sensitif melihat peluang usaha. Kita sudah digelayuti, sudah dikuasai oleh pesimis. Sudahlah, usaha apa saja rugi. Buktinya apa? Tetangga buka warung makan rugi. Teman buka toko baju konveksi rugi. Sana buka toko bangunan rugi. Kan bukan satu orang itu kan. Ada puluhan orang rugi, tapi kita tidak melihat yang untung. Kita tidak melihat yang untung. Kita selalu fobia dengan adanya orang yang rugi. Padahal di setiap saat, dalam kondisi jelek apapun, krisis apapun, terlalu banyak pengusaha yang eksis dan bahkan untung. Dan bahkan terbukti betapa banyak pengusaha yang tumbuh, muncul di saat terjadi krisis. Mereka melihat ada peluang kapan? Di saat krisis. Sebelum krisis dia tidak melihat. Tidak melihat peluang itu. Tapi ketika krisis, muncullah ide-ide baru. Nah, inilah kita harus menumbuhkan, mencari, bisa menemukan, dan bahkan kalau bisa, kitalah yang menumbuhkan adanya peluang itu. Kita ciptakan peluang itu sendiri. Kemudian juga yang hal juga perlu kita perhatikan, loyalitas. Kita orang Islam, jangan hanya namanya, tapi loyalitas kita juga harus kita tunjukkan. Saya kalau seorang muslim, saya mau berbelinya dari orang muslim. Apa salahnya? Kalau kita beli sebagai konsumennya orang Islam, akan lebih menguntungkan. Toh kalau dia jadi kaya raya, yang menerima zakat kan saudara kita juga. Kalau dia zakat, kalau dia wakaf bangun masjid, kita juga yang ikut sholat di masjidnya kan. Kalau dia kaya bangun sekolahan, ya kita juga yang sekolah di situ kan. Ada loyalitas. Ada loyalitas, harus kita bangun. Kita bangun loyalitas di antara kaum muslimin untuk bisa saling menguntungkan, saling memanfaatkan, saling memberi manfaat. Ini harus kita benahi agar betul-betul peluang itu tercipta. Ekonomi itu bangkit, kejayaan segera terwujud. Banyak dari kita ketika melihat pengusaha muslim malah milih ke Cina. Kenapa? Rasa hasad, ada rasa iri. Dia lagi nanti tambah lebih kaya dibanding saya, mendingan beli di sana. Kan gitu, ada rasa hasad. Nanti dia malah lebih sukses dibanding saya nanti. Ya kenapa kalau saudara kita lebih sukses dibanding kita, lebih kaya? Ya tapi apa kata orang? Kata orang lagi. Nah, saya ingin bercerita, ini ada satu hadis yang menceritakan tentang bahwa wirausaha, perdagangan itu adalah penghasilan yang paling baik, pekerjaan yang paling mulia, yaitu dengan berwirausaha. Kullu bai'in mabrur. Saya ingin bercerita. Hadisnya silakan baca sendiri, tapi saya ingin mengangkat sebuah cerita yang sangat unik. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, kisah hijrahnya Nabi sering kita dengar dalam pengajian-pengajian, bukankah demikian? Mukjizat Nabi ketika hijrah, bagaimana keluar dari rumah orang Quraisy yang sudah berkeliling di rumah beliau tertidur, itu kita dengar itu. Saya ingin menyoroti dari sudut lain. Hijrah itu kan perpindahan. Dan hijrahnya dalam kondisi hijrah darurat, dikejar-kejar, mau dibunuh, tentu berbeda dengan transmigrasi, bedol desa. Kalau di Indonesia ada transmigrasi itu kan asetnya dijual dulu yang di Jawa, dibawa ke sini, dibelikan tanah, dibelikan rumah di sini, dibuat modal usaha di sini. Atau kalau tidak seperti itu, negara memberi fasilitas, diberi tanah, diberi alat untuk bertani, kan gitu. Kalau waktu hijrah tidak seperti itu, Pak. Hijrah itu selamat untung, alih-alih sempat bawa hartanya. Artinya kaum muhajirin, kaum muslimin dari Mekah hijrah ke Madinah itu dalam kondisi tidak membawa kekayaan. Artinya mereka itu bisa dikatakan pengangguran baru. Jumlahnya lebih dari 80 kakak. Artinya kalau satu kakak itu minimal 2 orang, suami dan istri, kan sudah tinggal dikalikan, Pak. Jumlah pengangguran yang begitu banyak. Memang sedikit waktu itu kabilah-kabilah kecil, Quraisy. Ke Madinah, di Madinah mereka hijrah dan ditampung oleh 2 kabilah, Aus dan Khazraj. Setiba di Madinah, orang-orang Aus betul-betul menunjukkan loyalitasnya kepada kaum muslimin. Mereka usul kepada Rasulullah, Rasulullah, ikhwanuna, saudara-saudara kita muhajirin, datang tanpa bawa apa-apa. Iksim bainana wa baina ikhwaninal muhajirin al mal, katanya. Kami usul ya Rasulullah, lahan pertanian kami ini tolong dibagi 2. Harta kami tolong dibagi 2. Separuh untuk kami dan sisanya serahkan kepada muhajirin sebagai bentuk empati. Namun Nabi menolak usulan itu. Nabi mengatakan, barakallahu fi malikum, semoga Allah memberkahi harta kalian. Tapi aku punya keinginan yang lebih tepat dibanding membagi harta. Katanya, nusyrikukum fil amal, nakfukumul mu'nata wa nusyrikukum fit tamar. Kami akan mengerjakan, kami akan bekerja di tempat kalian, dan ketika panen kami minta diberi bagian dari hasilnya. Ide yang brilian. Kenapa demikian? Kita harus memahami culture penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Penduduk Mekah itu penduduk perdagangan. Basis mata pencarian mereka adalah perdagangan. Sampai Allah kisahkan dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i wassayf. Orang-orang Quraisy itu punya 2 tradisi perdagangan, di musim panas dan musim dingin. Musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman. Di musim panas mereka berdagang ke negeri Syam. Makanya terjadi kisah perang Badar. Nabi mencegat kafilah dagangnya Quraisy yang baru pulang dari Syam. Nah, Nabi menolak usulan Ansar. Kenapa? Karena penduduk Madinah, kaum muhajirin tidak punya skill untuk bertani. Jadi kalau diserahi ladang pertanian justru akan mangkrak, gagal panen, tambah celaka. Sudah muhajirin tidak membawa harta, separuh lahan pertaniannya gagal panen, kan tambah masalah. Makanya Nabi mengatakan tidak. Kita yang kerja, ladang tetap milik kalian. Artinya apa? Kalian ajari kami bekerja di ladang. Suruh kami untuk mengerjakan apa saja akan kami kerjakan. Namun di saat yang sama, muhajirin yang sebelumnya tidak punya keahlian berdagang, bertani, akhirnya apa? Secara otomatis akan punya keahlian karena mereka bekerja di bawah pengawasan Ansor. Dan luar biasa, setelah kisah itu berlalu jarak berapa tahun, sekitar 5 tahun, di Madinah terjadilah ledakan lahan pertanian. Bukan tanah Madinah tiba-tiba melebar, tidak, tapi karena terjadi perang dengan Yahudi, 3 kabilah Yahudi diusir dari Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Kisahnya kita pelajari semua dalam sirah, sehingga bisa dibayangkan terjadi ledakan lahan pertanian sedangkan jumlah penduduknya tidak akan, masa bisa beranak pinak dalam 5 tahun sudah bisa jadi petani, Pak? Kalaupun punya anak keturunan banyak kan 5 tahun belum bisa ngangkat cangkul kan, Pak? Tapi itu tidak pernah ada masalah di Madinah, walaupun lahan pertanian milik 3 kabilah ditinggal piung begitu saja, tidak sampai pertanian Madinah mangkrak. Kenapa? Karena penduduk Mekah yang hijrah tadi sudah punya skill baru, yaitu pertanian. Tapi ada masalah lain lagi, Pak. Konsumen kan berkurang, Pak. 3 kabilah diusir, Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Pertanian hasilnya stabil terus karena lahan Bani Quraidah dan yang lainnya digarap oleh muhajirin. Tapi kan konsumen berkurang. Apa yang terjadi ketika terjadi ketidakseimbangan antara produksi dengan konsumsi? Apa yang terjadi? Deflasi. Penurunan harga barang. Karena tidak keseimbangan antara supply and demand. Tapi itu tidak terjadi di Madinah. Silakan baca sejarah sirah Nabi. Adakah sampai kurma dijual dengan harga murah, obral kurma di zaman Nabi? Tidak ada. Kenapa? Karena muhajirin ada 80 sekitar 80 sekian kepala rumah tangga, semuanya pedagang ulung. Mayoritas mereka pedagang ulung. Sehingga apa? Walaupun produksi besar, tapi karena ada keahlian pedagang-pedagang ulung seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Suhaib Ar-Rumi. Pedagang-pedagang ulung berapapun dapat barang bisa dia pasarkan, sehingga tidak terjadi apa yang disalahkan deflasi. Subhanallah. Sendi-sendi ekonomi yang dibangun oleh Nabi sejak dini, namun menghasilkan solusi yang tepat. Sehingga Nabi sudah melihat prediksi bahwa sesaat lagi akan terjadi perang dengan Yahudi. Karena sudah secara natural tidak mungkin Islam bersandingan dengan Yahudi, pasti akan terjadi gesekan. Dan beliau optimis, pasti kita yang menang, mereka akan kita usir atau bahkan mungkin mereka akan terbunuh lahan pertanian. Dan dalam waktu yang singkat, ledakan lahan pertanian itu terus terjadi. Karena Khubar, daerah-daerah sekitar Bahrain dan sekitarnya dikuasai oleh kaum muslimin. Namun tidak terjadi masalah. Makanya jangan heran, dalam waktu yang singkat, Abdurrahman bin Auf misalnya, ketika beliau meninggal dunia, kekayaan beliau dibagi, beliau punya 4 istri. Satu istrinya itu mendapatkan warisan 80 miliar dirham. 80 ribu miliar. Itu berapa kekayaan dia itu? Padahal istri itu bagiannya 1/8. 1/8 masih dibagi 4 lagi, Pak. Itu segitu besarnya. Karena memang luar biasa perdagangan di zaman beliau. Nah, baik. Jadi, memang wirausaha atau perdagangan secara khusus itu bisa dikatakan menjadi poros tengah segala aktivitas ekonomi. Industri harus membutuhkan pada para pedagang yang bisa mendistribusikan barang, yang bisa menjualnya. Pertanian pun membutuhkan kehadiran siapa? Para pedagang. Sektor kelautan membutuhkan para pedagang. Sehingga kehadiran para pedagang ini betul-betul peran para pedagang berperan peran sentral dalam ekonomi. Karena wajar kalau Nabi akhirnya mengatakan, memberikan motivasi secara khusus spesial kepada para pedagang, kullu bai'in mabrur, pekerjaan yang paling baik, paling halal adalah perdagangan yang dijalankan dengan cara-cara yang baik. Karena memang perdagangan itu merupakan poros tengahnya ekonomi. Sektor industri, jasa, apapun membutuhkan kehadiran para pedagang. Ya. Break, oke. Okay. Baik, kita akan lanjutkan setelah coffee break ya. Ya. Ada coffee break ya. Saya kembalikan kepada panitia. Ya, senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul ihbai, kita lanjutkan. Tolong slide-nya, Mas. Nah, banyak dari kita kalau kita sudah mengadari saya ingin berusaha, Ustaz. Saya ingin mengembangkan usaha saya. Ya, ketahuilah, kita lahir itu terlahir dalam kondisi tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang lahir dalam kondisi sebagai pengusaha, keluar-keluar bawa obeng gitu, keluar-keluar bawa panci atau apa yang bisa dia mau buat dagangan, itu tidak ada, Pak. Kita itu sama dalam kondisi tidak bisa apa-apa. Bedanya apa? Bedanya ada orang belajar, ada orang usaha, ada orang mengamati. Nah, karena itu kalau kita sudah terlanjur telat, tidak ngamati, tidak niru, tidak belajar, itu bukan berarti terlambat. Karena masih ada peluang dengan apa? Sekarang pun ada namanya magang kerja. Yang sudah sekolah, ada IT sekolah, macam-macam pun masih perlu apa? Magang kerja. Magang kerja ini bukan ide baru. Ini sudah ide kuno dari zaman dahulu sudah di terapkan. Ini salah satu kisahnya yang telah saya sampaikan. Lanjut, ini ada kisah lain bagaimana magang kerja di zaman Umar Khattab, nanti akan saya ceritakan. Nah, hal yang kedua, setelah kita mencari skill seperti yang dicontohkan dalam kisah hijrah tadi, ada hal lain, yaitu pengembangan atau optimalisasi sumber daya alam. Ini salah satu contoh di zaman Nabi. Ketika Nabi dijamu oleh salah seorang Ansor, disembelihkan kambing, beliau berpesan sebelum menyembelih, iyyaka wal halub, jangan engkau sembelih kambing yang punya susunya. Kenapa? Apa rahasianya? Karena biasanya kambing yang punya susu itu kurus, Pak. Kambing yang punya susu itu baru saja melahirkan dan biasanya kurus kambingnya. Dagingnya tidak banyak. Dan kalau punya susu berarti dia punya anak. Kalau induknya disembelih, anaknya akan mati atau celaka. Ini merusak sumber daya alam. Maka Nabi larang. Sedangkan di zaman kita, tanpa kita sadari, perilaku merusak sumber daya alam itu betul-betul luar biasa di Indonesia. Bahkan menjadi tren. Makanya ada balibul, ada batibul. Tahukah? Sate balibul, sate baru 5 bulan. Kambing muda ya. Ada sate batibul, baru 3 bulan. 5 bulan tidak cukup, 3 bulan lagi. Itu namanya merusak. Kalau kita mau nangkap ikan dengan pancing itu bagus. Tapi pakai strong. Tidak pakai induk, tidak pakai anak semuanya. Buka dari mau, habis semuanya. Makanya dulu, apalagi di Kalimantan, di Jawa, saya masih kecil, sampai SMP, saya itu suka cari belut di sawah. Dan kalau pulang itu membawa bukan satu atau dua, pakai ember. Banyak belut. Sekarang tinggal ceritanya, alih-alih seember, satu pun sudah tidak ada di sawah. Karena habis kena. Ada yang setrum, ada yang racun. Habis sudah. Ikan di parit-parit sudah tidak ada sekarang ceritanya itu. Dulu setiap parit walaupun di depan rumah ada ikannya. Itu konon dulu. Sekarang itu tinggal kenangan. Karena perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab merusak sumber daya alam. Silakan, ini satu kisah yang sangat unik. Kita semuanya tahu apa ini telur ya. tadi sudah diceritakan oleh pembawa acara. Silakan lihat. Di zaman Umar bin Khattab ada sebuah instruksi, khalifah kaya raya, jangan dikira miskin, Pak. Haji pun tadi saya ceritakan, haji pun dijamin kalau tidak mampu punya kebijakan yang preventif. Luar biasa. Himbauan seorang khalifah besar untuk pelestarian sumber daya alam. Jangan kalian makan telur. Karena fa innaha luqmah fa innal baydata luqmah, telur itu sekali suap habis. Antum kupas telur ayam itu, antum masukkan ke mulut sekalipun bisa. Namun kata beliau, beliau sudah menggalakkan pengembangan sumber daya alam potensi. Tetaskan ayamnya. Karena nanti kalau menetas jadi seekor ayam, harganya itu bisa sampai 1 dirham. Sama kalau telur ayam itu kita kembangkan, kita tetaskan, akan menjadi nilainya bisa 100 ribu, bisa lebih. Mungkin ada orang yang dari kita mengatakan, Ustaz, tapi telur ayam sekarang tidak bisa ditetaskan. Bukankah gitu? Silakan beli ke warung telur. Bu, beli telur. Ditetaskan sampai setahun tidak akan netas. Ustaz, gimana nih solusinya? Ya, antum harus cerdas. Disinilah alasan kenapa Umar bin Khattab ini salah satu inspirasi yang bisa kita ambil pelajaran. Kapitalis jawabannya. Sekarang siapa yang bisa netaskan ayam dengan telur-telur yang ada? Tidak ada, kecuali pengusaha-pengusaha yang punya modal. Rakyat sudah tidak lagi bisa netaskan telur. Rakyat sudah tidak lagi bisa netaskan telur. Karena rakyat dimotivasi, diiming-iming dengan ayam potong. Sehingga kehadiran ayam potong ini tanpa kita sadari menggeser peran ayam kampung. Sehingga penduduk kampung kasihan. Untuk biaya sekolah itu harus nunggu telurnya, ayamnya bertelur. Jual ayam. Lah ayamnya sekarang kurang laku. Orang jual ayam kampung tuh kurang laku, Pak, sekarang. Bukankah gitu? Lihatlah di pasar, ibu-ibu pasti tahu. Kalau ke pasar, ada ayam kampung, ada ayam potong. Ayam kampung mahal, yang jualan pun satu orang. Nggak laku-laku, kasihan, nunggu lama. Siapa yang celaka dengan kondisi ini? Rakyat kecil, Pak. Rakyat kecil, kehadiran ayam potong, telur-telur buras ini. Ini menggeser rakyat kecil yang miskin semakin kecil. Padahal banyak orang di kampung, rakyat kecil itu, yang kehadiran telurnya itu dinanti-nantikan. Setiap pagi ditunggu, oh, hari ini nanti ada 2 telur, 3 telur, nanti bisa buat saku, uang saku anak-anaknya. Soalnya dulu waktu sekolah SD, saya masih ingat ibu saya itu kalau mau ngasih uang saku, bentar ayahnya lagi bertelur, katanya. Jangan minta dulu, jangan ribut-ribut, nanti keluar telurnya, kamu bawa ke warung jual buat bangun sekolah. Saya masih ingat seperti itu. Tapi sekarang itu sudah kenangan. Orang kampung pun sekarang sudah tidak pelihara ayam. Karena jualnya susah. Kalaupun dipotong juga tidak berani motong mereka karena harganya mahal hitungannya. Artinya sekarang peran ayam kampung sudah mulai tersingkirkan. Kambing mulai tersingkirkan, habis di kampung-kampung sudah jarang didapatkan kambing. Idul Adha kita, kalau mau Idul Adha kaum muslimin, kambing yang dipotong kambing dari mana, Pak? Kambing dari Australia, datangkan kambing dari Australia. Kok bisa Australia malah ngirim kambing ke kita? Untuk Idul Adha, di seluruh negara Islam, sampai pun di Saudi Arabia sekarang itu kalau Idul Adha, datangkan kambing dari Australia. Kalau kita kaitkan, kita tarik benang merah, oh iya, inilah kapitalis. Memang umat Islam dikondisikan dengan cara ilmiah, penelitian, atau dengan cara-cara yang sadis, dipinggirkan dari pasar. Harus minggir. Tidak boleh ikut menjadi kompetitor mereka. Pasar ingin dikuasai oleh mereka. Sehingga sekarang bisa dikatakan rata-rata sumber daya alam kita itu sia-sia. Sia-sia. Thailand beberapa waktu lalu mencari benih dari kita, benih durian, benih kelengkeng. Dikembangkan di sana, kelengkeng Indonesia habis. Tinggal ceritanya, enggak laku lagi kelengkeng Indonesia kecil-kecil. Kelengkeng Thailand besar-besar. Durian Indonesia pun mulai tersingkir, digantikan dengan durian dari Thailand. Padahal bang, orang Thailand itu tidak doyan durian, Pak. Tidak suka mereka dengan durian. Tapi itulah sektor industri. Itulah kapitalis. Bangsa kita terus dipinggirkan, investor yang disuruh masuk. Itu fakta. Karena itu harus kita harus bangkit. Kita harus berpikir bagaimana mengembangkan sumber daya alam kita, mengoptimalkan sumber daya alam kita. Kasus Batibul Balibul itu sudah lama, Pak. Sejak zaman Umar bin Khattab sudah ada. Kuda muda, bukan kuda tua. Kalau kuda tua itu alot dagingnya. Maka di zaman dulu ada tradisi nyembelih kuda muda. Empuk dan dagingnya lebih gurih. Karena dalam teori perdagingan, anggota tubuh hewan yang paling banyak bergerak itu lebih gurih dagingnya. Percaya tidak? Karena kalau makan daging ayam, jangan makan dodo mentok, kata orang Jawa, yang bagian dada, tapi makanlah yang sayapnya, gurihnya luar biasa. Kalau tidak sayapnya, paha, kaki, karena itu yang banyak gerak. Sedangkan yang lain itu hanya tempat menimbun daging. Nah, kuda itu adalah hewan yang paling banyak bergerak dibanding sapi, dibanding lain. Maka dagingnya lebih gurih. Maka di zaman itu orang Arab tradisinya mereka lebih nyoba kalau onto kambing muda itu, kalau maaf, kuda muda itu rasanya jelas lebih empuk dan lebih gurih. Itu ada tradisi seperti itu. Makanya oleh Umar Khattab dilarang, tidak boleh nyembelih apa? Kuda muda. Kenapa kata beliau, alasan beliau, fa inna fil amri tanafusan. Hidup ini bukan hanya untuk sekarang. Kalau kuda mudanya kalian sate semua, di saat nanti panggilan perang datang sudah tidak ada kuda. Kudanya sudah tua-tua semua. Tidak bisa buat lari karena yang mudanya sudah jadi sate semua. Ini cara berpikir. Walaupun benar sekarang kita sedang menguasai dunia, pasukan kita menang semua, ya tapi kan kuda yang sekarang dibuat perang ini kan lama-lama juga tua juga kan. Harus ada regenerasi kuda. Beliau antisipasi sampai seperti ini. Telur tidak boleh dimakan, kuda tidak boleh disembelih dalam kondisi muda. Biarkan besar, karena kalau besar dia bisa digunakan untuk perang. Masya Allah. Nah, inilah fenomena kita sekarang. Kita betul-betul ketergantungan. Umar bin Khattab itu rewel, khalifah rewel, Pak. Ada saja aturannya yang menyusahkan kelihatannya, tapi itu adalah gambaran tentang cerdasnya di zaman beliau. Ekonomi itu beliau seakan-akan beliau ini seorang profesor ekonomi. Terjun ke pasar, pelaku ekonomi ini diajari telur enggak boleh dimakan, ini lagi aturan. Suatu hari ketika beliau ke pasar, ya ternyata yang jaga toko kebanyakannya karyawan. Di zaman dulu budak. Zaman dulu budak. Kalau di bahasa sekarang, karena tidak ada budak, ya karyawan. Kasirnya, bagian pembelian barangnya, semuanya karyawan. Juraganya tinggal terima laporan. Ya, ini fakta. Tapi tidak akan panjang ini. Ini akan segera berakhir dinastinya. Umar bin Khattab ketika melihat kondisi ini beliau gusar. Gusar karena ini ancaman berat, ancaman besar yang akan menghancurkan sendi-sendi ekonomi. Itu masalahnya. Akhirnya beliau mengatakan, "Wallahi la in taraktumuhum." Kalau kalian biarkan mereka yang jaga toko kalian, Kalau kalian biarkan yang menjaga usaha, menjalankan usaha kalian adalah karyawan, apa yang terjadi suatu saat kalian betul-betul punya ketergantungan kepada mereka. Di rumah yang ngerjakan pembantu, di pasar yang ngerjakan karyawan. Karyawan mogok, usahanya macet, di rumah pembantu liburan, tidak makan. Itu kenyataan loh, Bu. Banyak laki-laki suami yang salah persepsi, dibiarkan, Bu. Sudahlah. Kan daripada capek-capek, biarlah pembantu yang bikin. Mbok, bikin ini, Mbok, bikin. Terakhir istrinya tidak bisa bikin teh. Giliran pembantunya liburan Idul Adha, Idul Fitri atau ada hajatan, Bu, bikin teh dong, bikin tehnya muanis. Berapa sendok kok bikin tehnya? Loh, emang kenapa muanis sekali? Enakan tehnya bikinan Bu. Itu fakta, Pak. Kalau yang tertawa ini kayaknya korban. Itu kenyataan. Kalau itu silahkan diuji, yang punya pembantu di rumah. Uji, Bu, Ibu masak gulai. Pembantunya, Mbok, masak gulai. Lihat, lebih enak mana? Masakan istri atau jangan-jangan lebih enak miliknya? Simbo. Ini fakta. Sekarang kalau antum punya usaha, seusaha antum serahkan semuanya kepada karyawan. Sudah karyawan, sudah bisa diatur, sudah baik, saya istirahat. Ya, sekarang istirahat, betul. Tapi besok giliran karyawannya keluar karena dia sudah menguasai strategi bisnis kita. Nah, saya sudah tahu di mana dia ngambil barang, strategi pemasarannya sudah kuasai, dia keluar. Kita turun dia, ganti jadi juragan. Jangan-jangan besok kita jadi karyawannya dia. Itu fakta, Pak. Jadinya banyak pengusaha yang sukses ketika sudah sukses betul-betul ketergantungan sama diintimidasi. Bukan juragan ngatur karyawan, tapi karyawan ngatur juragan. Bos, naik gaji kalau enggak saya keluar. Jangan keluar, karena rahasia bisnis saya di dia semuanya. Akhirnya kita betul-betul takut sama karyawan, bukan karyawan takut sama juragan. Itu fakta. Nah, Umar tidak ingin ini terjadi. Ilmu bisnis ini jangan sampai hilang gara-gara sudah sukses. Kalau sudah sukses tetap harus di pasar. Agar usaha itu terus bisa kita kembangkan, bukan stuck. Kemudian kalau usaha kita sudah stuck, ilmunya dicuri oleh karyawan, karyawannya bangun usaha sendiri. Kitanya mulailah menikmati masa tua. Baik, lanjut. Nah, saya ingin sedikit menceritakan sebelum saya sampai pada kunci sukses seperti apa. Ini banyak orang yang meremehkan arti ekonomi. Kenapa sih kalau kita itu menggunakan produk impor? Apa salahnya? Salahnya seperti yang kita rasakan kemarin beberapa waktu lalu, kita di embargo kedelai, mau makan tempe saja tidak ada di pasaran. Mau Idul Adha nyembelih sapi, tidak ada sapi di pasaran karena di embargo sapi oleh Australia. Besok kalau kita ribut sama New Zealand di embargo susu, kasihan dah anak-anak kita tidak minum susu. Inilah ketergantungan. Nah, di zaman Nabi, kita semua sudah tahu bagaimana Nabi selama 3 tahun diembargo oleh Quraisy, embargo ekonomi. Jemaah di Mekah 3 tahun berturut-turut penduduk Quraisy memboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau dan para sahabat tidak bisa berjual ataupun membeli. Sehingga selama 3 tahun Nabi menderita. Pengalaman dalam sejarah hidup beliau di Mekah ini, di embargo ekonomi ini, ternyata beliau ambil pelajarannya dan beliau terapkan di Madinah. Pertama ke Madinah. Di Madinah didapatkan satu fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Seluruh penduduk Madinah punya ketergantungan dalam hal air bersih, air minum kepada seorang Yahudi. Hanya ada satu sumur waktu itu yang airnya layak untuk dikonsumsi, yaitu bi'ru rumah. Ini Nabi melihat ini adalah ancaman. Kalau untuk minum saja kita harus beli dari Yahudi, bagaimana kalau Yahudinya marah atau bahkan perang dengan kita? Apa tidak mati kita? Kehausan. Maka Nabi mengatakan, man yashda'ri bi'ru rumah. Ini kondisi ini harus diurai. Tidak boleh seperti ini. Siapa yang bisa membeli sumur rumah kemudian mewakafkannya, dia akan mendapatkan imbalan, mendapatkan sumur di surga. Maka oleh Utsman dibeli dengan dananya sendiri. Dibeli dengan dana sendiri kemudian diwakafkan. Beliau sejak awal sudah melihat bahwa ketergantungan ekonomi itu ancaman bagi ideologi. Itu berpotensi menjadi ancaman terhadap agama kita. Dan itulah faktanya. Ketika kita punya ketergantungan ekonomi terhadap negara-negara luar, lihat hasilnya. Program-program pemurtadan masuk dengan lancar. Seiring dengan masuknya ekonomi, investor masuk pula kegiatan-kegiatan pemurtadan. Ternyata dalam sejarah Islam, Nabi SAW sejak dini sudah menanamkan kepada kita bahwa kita tidak boleh punya ketergantungan kepada orang lain, apalagi orang itu adalah musuh yang punya kebencian kepada kita. Karena itu dalam dunia usaha kita bisa mengambil satu pelajaran yang bisa lebih umum. Ketergantungan kepada orang lain itu adalah ancaman. Dalam skup yang sempit, dalam hal ideologi atau ketergantungan dalam hal produksi atau suplai barang atau bahan baku, sama. Dalam wirausaha kita jangan sampai ada ketergantungan kepada satu orang atau satu pihak saja. Saya kisahkan satu pengalaman pahit yang dialami oleh jamaah haji Indonesia. Datangnya juga dari masalah ketergantungan. Pada tahun, kalau tidak salah, 98, jamaah haji Indonesia kelaparan di Arafah. Baca beritanya. Atau mungkin ada yang korban kelaparan itu di Arafah, yang berhaji waktu itu. Sebabnya sederhana. Gara-gara Maftuh Basuni, Menteri Agama kala itu, memutuskan mata rantai mafia anggaran catering jamaah haji Indonesia ONH. Satu orang satu hari dipungut sekitar 40 real Saudi satu hari untuk jamaah reguler, padahal makannya kan paling sama teri, sama indomie, sama sayur buncis, potongan daging sedikit. Itu satu harinya anggarannya 40 real waktu itu. Sedangkan travel biru plus sekali makan 7 real. Satu hari berarti 21 real. Itu makanya prasmanan. Sama minum dingin panas yang selalu ready sepanjang hari. Itu travel plus anggarannya cuma 21 real. ONH biasa 40 real makannya sama buncis saja. Maftuh Basuni punya keputusan ini harus diputus mata rantai ini. Ditenderkan. Maka tender dimenangkan oleh beberapa perusahaan catering lokal di sana dengan harga yang sangat jauh kalau dibanding, walaupun itu masih mahal, 18 real. Artinya masih ada selisih 3 real yang pelayanannya, servisnya sangat jauh, makanannya sangat jauh, tapi sudah sangat turun dari anggaran sebelumnya. Tapi para mafia tidak tinggal diam. Mereka tahu Maftuh Basuni bukan seorang pengusaha. Dia seorang birokrat, kerja dari dulu di Departemen Agama di balik meja saja. Dia tidak punya latar belakang pengusaha. Para pengusaha, para mafia catering, termasuk politikus-politikus yang jahat, ingin memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Maftuh Basuni agar tidak bermain-main dalam hal seperti ini. Ini sudah makanan kita, jangan diambil. Maksudnya gitu. Maka, tidak apa-apa lah, tenderkan silahkan. Tapi ingat, yang namanya masakan pasti butuh piring. Mereka mafianya, seluruh perusahaan piring plastik di Mekah, produk 1 bulan dibeli. Sehingga apa? Ketika masakan mateng, tidak ada piring. Gimana mau nyuguhkan ke jemaah haji? Sebab kelaparan jemaah haji Indonesia karena tidak adanya piring. Hanya itu saja, bukan karena tidak adanya masakan. Gara-gara tidak ada piring untuk menyajikan masakan. Itu namanya ketergantungan. Maka jemaah haji kita terlunta-lunta kelaparan selama di Arafah. Padahal waktu itu musim dingin. Bayangkan banyak masyarakat kita yang tidak pernah merasakan dingin 24 derajat. Apalagi sampai waktu itu sekitar 15 derajat. Apa yang terjadi pada jemaah haji? Banyak yang pingsan, ada yang kasihan sekali. Sebabnya adalah karena faktor ketergantungan. Ketika mata rantai ketergantungan ini diputus, celakalah kita. Ini sederhana loh Pak, jamaah haji, masalah piring. Kalau saya berpikir, ya enggak usah dikasih piring lah, suruh makan di situ saja pakai rame-rame daun pisang. Tapi kan di Arab tidak ada daun pisang Pak, masalahnya Pak. Di Arab tidak ada kertas minyak. Kalau di kita kan ada kertas minyak, tidak ada piringnya dipungkusi kan bisa. Di Arab tidak ada Pak, tidak ada kertas minyak, tidak ada piring, tidak ada kertas minyak, tidak ada daun pisang. Mungkin ada yang berpikir, kenapa tidak dikasih plastik? Nah inilah masalah yang terjadi. Orang Arab tidak terbiasa masih makanan dalam bentuk dimasukkan di nasi sama sayurnya jadi masuk plastik, tidak ada. Sehingga opsi itu tidak kepikir. Tapi akhirnya apa? Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, jamaah haji kita kelaparan gara-gara itu. Itu mafia yang terjadi. Jadi dalam kita berwirausaha dalam skup yang luas ya, jangan sampai ada faktor ketergantungan kepada siapapun. Kalau bisa, kita harus bisa mencari alternatif, baik itu pelanggan, alternatif produksi, tenaga, bahan baku ataupun yang lainnya. Ini salah satu hal yang perlu kita tanamkan, dan ini sejak dini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dicontohkan kiat semacam ini. Jangan ada ketergantungan. Baik. Tapi lanjut aja nih, kita lewati karena saya sudah sampaikan tadi masa pentingnya loyalitas dan jaringan di antara umat Islam. Kita lewati ideologi. Lewati aja nih dah, saya yakin jelas ya. Nah, ini salah satu latar belakang yang mendasari berdirinya KPMI. Kita harus membangun ukhuwah, kebersamaan. Jangan pelit pengalaman, jangan pelit ilmu. Kita harus bisa bersama. Ini kalau sukses ya saudara kita, kalau jatuh ya saudara kita, kalau gagal saudara kita. Dan percayalah, kalau kita sharing, berbagi pengalaman, keberhasilan, jangan dikira berarti usaha kita akan hancur. Tidak. Karena percayalah, rezeki kita itu tidak akan ada yang bisa ngambil, sebagaimana kita juga tidak akan bisa ngambil rezeki orang. Sehingga jangan khawatir kalau masalah kita membangun ukhuwah, kebersamaan, sharing, menolong, menunjukkan, itu jangan khawatir. Percaya rezeki kita pasti milik kita, cepat atau lambat tidak akan ada yang bisa ngambil. Karena itu harus kita bangun ukhuwah dalam segala hal, termasuk dalam dunia wirausaha. Kita harus bisa menjadikan, karena ini nilai lebih kaum muslimin, adanya ukhuwah, ukhuwah iman dan ukhuwah Islam. Lanjut. Karena itu dalam Islam praktek, maaf sebelumnya. Ya. Praktek-praktek yang akan menghancurkan ukhuwah persaudaraan itu dalam Islam pasti diharamkan. Monopoli, menyerobot transaksi, orang sedang tawar-menawar kita tawar, orang sedang menawarkan kita masuk. Ini praktek-praktek yang akan menghancurkan ukhuwah. Adanya pemaksaan, perjudian, barang cacat, adanya ghoror, ketidakpastian. Ini hal-hal yang akan merusak ukhuwah. Dalam Islam semuanya diharamkan. Karena memang idealnya kita berbisnis itu kita tetap bisa menjaga persatuan. Saya pernah diceritai oleh pedagang-pedagang Madinah yang orang-orang tua, bukan yang baru, orang yang muda. Pedagang-pedagang Madinah dulu punya tradisi yang sangat indah. Para penjaga toko di pagi hari, kalau ada orang yang belanja, dia sudah laku sekian pieces. Ternyata dia tahu ada tetangganya yang jualan sama belum laku hari itu. Dia tidak menjual. Tolong kesana saja. Dia seharian saya lihat belum laku. Dia menolak konsumen bukan karena dia tidak laku, tidak punya, bukan karena apa, bukan karena konsumennya buruk, jelek, pembayarannya tidak, tapi karena apa? Ada saudaranya sesama pengusaha hari itu belum laku. Direkomendasikan kesana saja. Seharian dia belum laku. Itu diceritakan, saya dengar langsung dari para pedagang Madinah, masih hidup sampai sekarang itu. Tradisi mereka dulu, di saat Saudi masih sederhana, belum seperti sekarang, itu mereka seperti itu tradisinya. Betul-betul ada ukhuwah. Silahkan beli di sana saja, dia tolak konsumen. Bahkan dia suruh ke saudaranya, sehingga betul-betul ukhuwah itu terjalin. Ini yang sampai saat ini atau bisa dikatakan di antara tengah-tengah kita masih langka kasus semacam ini. Yang ada justru malah praktek saling bunuh-bunuhan. Tidak ingin sukses bareng tapi mati bareng itu lebih enak. Makanya ada filosofi dalam Jawa itu mangan ora mangan, sing penting kumpul katanya. Makan tidak makan yang penting kumpul. Lah kalau kumpul saja tidak makan kan mati bareng, Pak. Mati kelaparan bareng. Ini filosofi perilaku seperti ini betul-betul ada di masyarakat. Daripada dia laku, mendingan saya banting harganya dengan rugi. Kalau saya rugi, kan saya hancur. Ya, sana tak laku juga, hancur juga. Gak apa-apa. Daripada dia saja yang laku, mendingan kita hancur semua. Itu praktek banting-bantingan harga di tengah-tengah kita itu luar biasa. Karena gara-gara ada kompetitor jualan sana laku, kita laku, awalnya laku semua. Sana ya bisa eksis, kita eksis. Tapi gara-gara kita berkurang, daripada kurang gini yang mendingan habis. Karena saya banting harganya turun, pada datang sini. Sana melihat loh kok dibanting harganya. Banting lagi. Sampai akhirnya sama-sama rugi. Itu fenomena di tengah-tengah kita. Kita lebih bisa lebih senang kalau sama-sama mati dibanding sama-sama hidup. Karena saya pernah uji mahasiswa saya gini. Siapa dari kalian yang lebih senang kalau dikasih uang 1 triliun tapi hidup di tengah hutan? Enggak ada teman. Kaya sendiri. 1 triliun tapi kan di tengah hutan. Buat apa 1 triliun di tengah hutan? Enggak bisa beli apa-apa. Kalau makan pun harus manjat pohon, petik buah toh. 1 triliun uangnya loh, Pak. Atau miskin tapi di tengah masyarakat. Rata-rata menjawab, mendingan miskin tapi di tengah-tengah masyarakat. Ya kalau 1 triliun tidak ada gunanya di tengah hutan, mau buat apa? Mau beli mobil tidak ada yang jual. Mau beli makanan tidak ada yang jual. Akhirnya tidak ada gunanya. Tapi itu sekedar ujian tes saja saya tanya. Dan kenyataannya lebih banyak milih mendingan miskin bareng dibanding kaya sendiri. Miskin bareng itu enak. Tapi kalau kaya sendiri itu enggak enak katanya. Baik, lanjut. Tadi malam saya katakan bahwa ada filosofi Jawa yang tepat dan itu benar, walaupun seringkali disalahfahami. Uang itu tidak berayah, tidak beribu, tidak beranak, tidak bersaudara. Uang itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya anak dan tidak punya saudara. Dalam bisnis seperti itulah bisnis. Jadi kalau kita sudah bisnis, ya jalankanlah bisnis dengan profesional. Tawar semurahnya, kalau jual tawarkan semahalnya. Karena itu akan terjadi proses yang alami. Dia kalau ditawari tinggi kan pasti dia nawar semurah-murahnya. Siapapun kita kalau kita beli inginnya menawar semurah-murahnya. Dan siapapun kalau kita penjual, kita akan menawarkan semahal mahalnya. Itu satu hal yang natural, alami seperti itu. Contoh konkretnya, ini Muhammad bin Salam Al-Jumai mengisahkan Abdullah bin Ja'far ini cucunya Nabi. Cucu Nabi, seorang saudagar kaya raya, luar biasa, dermawannya luar biasa. Suatu hari dia, kalau sedekah itu puluhan ribu dirham tidak masalah, 40 ribu dirham dikasih. Tapi nawar barang, berapa dirham ditawar sama dia. Sehingga orang itu heran, ini kalau nawar pelitnya luar biasa, kalau sedekah dermawannya luar biasa. Heran, ini satu hal yang kontradiksi ya. Akhirnya dia bilang apa? Abdul bin Ja'far mengatakan, "Dzaka mali juttu bihi." Kalau sedekah itu kan sudah uangku, ya aku hambur-hamburkan pun ya tidak masalah. Tapi kalau bisnis, yang berbicara bukan uangku atau bukan uangku, tapi logikaku. Segini kalau saya jual ya rugi, saya harus tawar agar bisa untung. Itu logika, itu nalar. Jadi bisnis itu yang berbicara bukan perasaan, bukan dermawan, tapi yang berbicara apa? Untung atau rugi. Baik. Pantang menyerah. Saya yakin ini sudah sering disampaikan, sudah sering baca, kita lalui saja. Dalam dunia bisnis dibutuhkan keuletan. Jadi tidak boleh ada kata telat, sudah terlambat. Sana sudah punya mall, saya baru buka warung, tidak masalah. Dari warung jadi mall. Tapi tidak boleh ada kata terlambat. Sampai kata Nabi, kalaupun sudah ada umuman kiamat mau datang, tidak apa-apa, kita buka wirausaha sekarang. Gimana nanti? Insya Allah ada untung. Jangan-jangan nanti ada orang yang sebelum mati beli dulu, kan masih ada untung. Dalam Islam tidak apa-apa seperti itu. Kalaupun kiamat sudah diumumkan mau bangkit, kita mau nanam pohon, tanam. Buat apa wong kiamat datang? Tanam. Ada manfaat. Jangan-jangan nanti ada sebelum mati dia orang makan dulu kan jadi sedekah, dapat pahala kita. Ya, lanjut. Dua kunci sukses. Ini inti dari ini saya sampaikan. Dua hal yang langka. Tapi kalau ini bisa kita miliki, kita akan sukses. Yang pertama adalah kesungguhan dan kepercayaan. Kalau kita punya dua hal ini, kita bisa dipercaya orang. Omongan kita tepat, janji tepat. Kalau menyampaikan berita ya benar, diberi amanah ya ditunaikan, tidak ada khianat. Yang kedua, kita ulet sungguh-sungguh, maka dijamin sukses insya Allah. Yang masalah sudah tidak sungguh-sungguh, khianat. Tidak sungguh-sungguh, omongannya tidak bisa dipercaya. Siapa yang mau ngasih proyek? Kalau kita sudah punya dua modal ini, kita punya kesungguhan, keuletan. Berusaha sungguh-sungguh. Kemudian kedua, kita bisa dipercaya. Amanah, tepat janjinya. Inilah kunci sukses yang sebenarnya. Banyak orang mengatakan Singapura, Jerman, apa yang disoroti? Ketepatan janji. Kesungguhan. Kesungguhan dalam bekerja. 8 jam ya 8 jam. Kerja ya bekerja. Ini adalah kunci sukses. Karena itu kenapa Jepang sukses? Padahal dia kafir. Iya, karena mereka memiliki dua hal ini. Kesungguhan dan menghormati janji. Kita harus punya seperti itu. Jadi kalau kita ingin sukses, dua ini. Makanya dahulu zaman Umar, Umar pun ngeluh, Pak. Allahumma asku ilaika jaladal fajir wa ajad dikoh. Ya Allah, aku mengeluhkan masyarakat ini banyak dua orang ini. Kalau enggak dia itu orang yang jahat, tapi sungguh-sungguh serius kerjanya perfect, tapi ya Allah, ya germo, ya yang pemabuk, tapi kalau pas kerja kerjanya perfect, tapi dia tidak sholat, dia pokoknya fajir, jahat sudah dia. Tapi kalau hasil kerja luar biasa. Yang kedua, rajin ibadah, orangnya amanah, tapi hasil kerjaannya wallahu a'lam. Ini yang paling banyak di tengah-tengah kita. Jadi kalau rajin ibadah, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau suruh kerja, ya luar biasa beneran. Karena asal-asalan dia kerja. Dia punya filosofi salah. Wong harta enggak dibawa mati, buat apa kerja sungguh-sungguh. Ya enggak usah kerja kalau gitu. Kan kita korbannya. Pekerjaan kita dikerjakan asal-asalan. Tapi dia tidak ada khianat. Walau uang kita, emas kita 1 kilo jatuh, diambilkan pak emasnya 1 kilo jatuh. Dikembalikan, enggak akan diambil. Tapi kalau disuruh kerja, ala kadarnya. Pak, uang rumah enggak dibawa mati, kenapa dibikin bagus-bagus katanya. Duh, kupunya insinyur kayak gini kan rusak pak rumah kita pak. Disuruh bangun rumah yang bagus katanya, rumah enggak dibawa mati pak. Amanah tapi ya seperti apa hasilnya kan. Ada orang yang tidak amanah. Kalau kita lengah habis semen itu. Tapi hasil kerjanya, Masya Allah, luar biasa. Kalau dia kerja diawasi, top rumahnya, bagus. Tapi harus meleng gitu, mendelik ini. Nggak boleh meleng sedikit pun. Ini kerjanya profesional, tapi meleng habis bahan bakunya. Ini yang paling banyak ada di masyarakat. Di zaman Umar, Umar sudah mengeluhkan. Aku tuh mengeluhkan dari jaladal fajir, kesungguhan orang yang jahat, fajir, kejam, pengkhianat, orang yang suka menipu, tapi kalau kerja dia profesional. Yang satu, Masya Allah, amanahnya luar biasa, tapi ya amanah, Pak, enggak disuruh, enggak saya kerjakan loh, Pak. Kalau punya karyawan, saya enggak dibilangi, Pak. Nunggu dibilangi ya, gimana? Ya sudah, enggak punya karyawan, saya kerjakan sendiri. Enggak ada inisiatif untuk bekerja. Inilah yang paling banyak di masyarakat. Karena itu kalau antum ingin sukses, belajarlah menjadi orang yang profesional. Bekerja sungguh-sungguh dan amanah. Kalau antum punya modal ini, enggak usah punya modal uang pun, insya Allah antum bakar kewalahan mengalami menerima order. Pak, saya enggak punya mesin jahitnya, saya mesin jahitnya cuma 2. Kalau ordernya sekian banyak, saya enggak bisa menyelesaikan. Ya sudah, saya belikan, saya pinjami, tolong dikerjakan tadi. Banyak orang yang mau seperti itu, karena dia pengen produk yang bagus. Saya utangi dulu, enggak apa-apa. Bawa dululah mesinnya, banyak yang percaya. Makanya kalau toko sudah laris, itu distributor antri, Pak. Mobil box itu antri, nitip barang. Pak, tolong nitip, jualkan. Kita minta 10 dikasih, Pak. Enggak apa-apa, 50, Pak. Bayar nanti gampang lah. Kalau sudah tokonya laris. Kenapa? Kepercayaan. Kalau orang itu sudah percaya, kalau barang itu diterima di sini akan laku cepat. Pembayarannya beres. Itu distributor antri, nitipkan barangnya walaupun kita belum bayar. Tapi kalau sudah toko baru, bayarnya enggak karuan. Siapa yang mau ngasihkan barangnya? Namun untuk bisa sampai ke sana, itu butuh kesabaran, keuletan. Yang baru ya sabarlah. Orang akan melihat hasil kerja kita. Melihat, oh hasilnya bagus. Kalau sudah lihat bagus, orang akan melihat amanahnya. Pembayarannya beres atau tidak? Beres. Tepat waktu atau tidak? Saya punya, dulu punya pengalaman pahit, tukang jahit. Tukang jahit yang punya perasaan tidak ingin mengecewakan orang. Jadi siapapun yang bilang, Mas besok bisa jadi ya? Ya Pak. Yang lain pun bisa jadi ya? Ya Pak. Semuanya dia, ya, pokoknya dia tidak ingin mengecewakan orang katanya. Ya akhirnya kecewa semua Pak. Karena tidak ada yang jadi besok itu. Tidak ada yang jadi. Inilah hal-hal yang seperti ini akhirnya menjadikan kita hancur. Dua hal ini tolong dipelajari, tolong dilatih diri antum. Bagaimana antum bekerja itu yang profesional, yang amanah, yang bisa dipercaya. Dua hal kalau terwujud, sukses itu ada di tangan. Jangan dikira wirausaha itu hanya modal, dan bukan modal saja. Yang lebih penting dari itu adalah profesionalitas dan amanah. Modal itu gampang. Kalau kita sudah profesional dan amanah, modal itu akan berbondong-bondong datang ke kita. Tapi tidak punya amanah, tidak punya profesional, mana ada yang mau percaya ngasihkan modalnya kepada kita. Siapa yang mau ngambil produk kita kalau produknya tidak tahu seperti apa hasilnya. Karena itulah ikhwatul iman, inilah kunci, dua kunci sukses yang sejak zaman Umar bin Khattab sudah ditanamkan. Karena itu saya kesimpulan saya ingin katakan bahwa dalam Islam tip-tip sukses itu sudah ada, Pak, dalam sejarah Islam. Untuk menjadi pemimpin yang sukses, Islam pernah memimpin dunia. Menjadi ekonom sukses, Islam pernah menguasai ekonomi dunia. Industri, Islam pernah menguasai industri dunia. Dalam sejarah, Pak, pedangnya Umayyah, dinasti Umayyah itu pedang paling tajam dan paling keras di dunia. Sampai saat ini secara membuktikan, pedang Umayyah itu, kenapa dinasti Umayyah pasukannya para khalifah dulu bisa mengalahkan Romawi, termasuk pasukannya Umar bin Khattab. Karena pedangnya orang Arab dulu itu, Pak, kalau buat nebas tameng besi itu terbelah tameng-tamengnya. Padahal baja tameng besi pakai topi besinya Romawi, itu pasukan Romawi terkenal itu mengenakan topi besi itu, kalau disabet dengan pedangnya Arab itu terbelah sekepalanya. Makanya wajar orang-orang Romawi ngelihat pasukan Arab dengan sederhana seperti itu senang mati dibanding hidup, tidak takut mati tapi takut hidup. Namun senjatanya luar biasa, tameng besi pun belah, profesionalitas luar biasa. Tapi sampai sekarang itu tinggal kenangan, Pak. Pedang yang seperti itu kerasnya itu tinggal kenangan, tidak terwariskan. Konon sebagian analisa mengatakan itu ilmu membuat pedang yang sedemikian kuat dan tajam itu habis bersama pembantaian kaum muslimin di zaman Tatar. Itu betul-betul habis kaum muslimin, ilmu banyak yang hilang, banyak yang dibuang, sehingga sejarah itu akan terhenti sampai di jatuhnya dinasti Abbasiyah. Silakan antum baca sejarah-sejarah tentang pedang yang paling keras. Seperti pedangnya Abbasiyah. Pedangnya Abbasiyah. Pedang paling keras nomor 2 keris Jawa. Betul. Saya pernah membaca sejarah itu. Yang paling tajam itu adalah keris Jawa yang kedua. Kenapa? Karena keris Jawa itu bukan karena sakti ada jinnya, bukan, Pak. Salah paham, yang itu hanya dongeng dalam cerita. Padahal para empu itu dulu membuat keris itu dari batu meteor. Diambil baja yang ada di batu. Makanya empu-empu itu membuat senjata keris itu bertahun-tahun. Karena mereka kalau malam itu mengawasi meteor yang berjatuhan. Dicari jatuh di mana, diambil partikel logamnya. Itu sangat keras. Sehingga walaupun orang sudah menggunakan tameng besi bisa ditusuk dengan keris Jawa. Makanya kerisnya Empu Gandring ceritanya kan sampai sedemikian rupa, ya dramatis sekali ya. Itu karena Ken Arok tuh nggak sabar bikinnya, kelamaan nggak jadi-jadi. Sudah ditunggu berbulan-bulan, sudah mau perang belum jadi juga, karena memang bahan bakunya harus dari meteor. Logamnya itu tidak sembarangan. Makanya empu-empu itu kalau malam tidak pada tidur dulu. Itu nyari jatuhnya meteor. Itu sebabnya. Makanya jangan kalau mendengar dongeng itu jangan itu. Lihatlah yang baik. Dulu orang-orang empu-empu itu kenapa? Profesional, keris mereka luar biasa. Kerasnya luar biasa. Bukan seperti empu sekarang pakai pandai besi di teng-teng-teng. Tidak itu, bukan seperti itu mungkin. Sederhana sekali. Nah itu sekali lagi, dua hal ini adalah kunci sukses. Profesionalitas dan amanah. Wallahu a'lam.